Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari apa yang disebutkan oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, yang mana kemarin kita telah membahas tentang bab yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan ma yaqulu lil marid, apa yang hendaknya diucapkan oleh orang yang menjenguk kepada orang yang sakit. Dan sekarang kita lanjutkan bab yang berikutnya pada hadis yang ke-528. Karena hadis yang ke-526 dan 527 hadisnya dhaif atau lemah sehingga tidak beliau syarah. Qala al-mu'allif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala باب ما يجيب المريض. قال حدثنا أحمد ابن يعقوب قال حدثنا إسحاق ابن سعيد ابن عمر ابن سعيد عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف هو؟ قال صالح. قال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله يعني الحجاج. Berkata al-mu'allif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bab ma yujibul marid, bab yang berkaitan dengan apa yang hendaknya dijawab oleh orang yang sakit, ketika dia ditanya oleh orang yang menjenguknya. Dan bab ini memiliki kesesuaian dengan bab yang sebelumnya, yang mana sebelumnya membahas tentang ma yaqulu lil marid, apa yang hendaknya diucapkan kepada orang yang sakit. Dan di sini adalah ma yujibul marid, apa yang hendaknya dijawab oleh orang yang sakit ketika dia ditanya, ketika orang yang menjenguk. Sebagaimana kemarin beliau membawakan dalil dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau menjenguk orang yang sakit yaitu ayahnya dan Bilal ibn Abi Rabah, beliau menanyakan kabar keduanya, ya abatah kaifa tajiduk wa ya Bilal kaifa tajiduk, bagaimana kabarmu, bagaimana keadaanmu hari ini, bagaimana sakitmu. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang hendaknya ditanyakan, diucapkan kepada orang yang sedang sakit, karena di dalamnya tentunya terdapat hiburan bagi orang yang sakit, karena dia merasa diperhatikan, ada yang menanyakan tentang kondisi keadaannya. Dan ma yujibul marid, apa yang hendaknya dia jawab ketika dia ditanya dengan pertanyaan yang demikian, ketika dia ditanyakan tentang keadaannya, tentang kondisinya oleh al-a'id, oleh orang yang menjenguk. Di sini beliau membawakan sebuah hadis, qala haddatsana Ahmad ibnu Ya'qub, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Ya'qub, qala haddatsana Ishaq ibnu Sa'id ibni Amr ibni Sa'id, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Sa'id ibni Amr ibnu Sa'id an-nabihi, dari bapaknya. Bapaknya berarti Sa'id ibn Amr ibn Sa'id. Qala, beliau mengatakan, dakhala al-hajjaju ala ibni Umar. Ketika itu, al-hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, Amirul Hijaz. Al-hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, yang mana ketika itu beliau sebagai pemimpin dari negeri Hijaz. Dakhala ala Ibni Umar. Beliau masuk menemui sahabat yang mulia Abdullah Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang mana ketika itu Abdullah Ibni Umar dalam keadaan marid, dalam keadaan sakit. Dan Hajjaj ini menjenguk beliau. Qala wa ana indah, dan kata Said Ibni Amr, dan aku ketika itu ada di sisinya. Ada di sisi sahabat Abdullah Ibni Umar yang meriwayatkan hadis ini. Faqala kaifa huwa, maka Al-Hajjaj ketika itu menanyakan keadaan sahabat Abdullah Ibni Umar. Qala, maka sahabat Abdullah Ibni Umar menjawab, salih. Dalam keadaan baik, dalam keadaan khair. Dan inilah syahid dari hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini, ma yujibul marid, apa yang hendaknya dijawab oleh orang yang sakit ketika dia ditanya tentang keadaannya. Nah, hendaknya dia menjawab dengan jawaban yang bagus, dengan jawaban yang mengenakkan. Misal dia ditanya kaifa haluk, kaifa tajiduk, tayyib walhamdulillah, ana bi khairin alhamdulillah, sekarang sudah baikan, sudah mendingan sakitnya, atau jawaban-jawaban yang lainnya. Hendaknya dia memberikan jawaban yang bagus. Naam, tidak malah mengeluh kepada orang yang menjenguknya, berkeluh kesah atau marah atau berjawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh mereka para salafun salih rahimahumullahu taala di dalam bermuamalah yang berkaitan dengan naam kepada orang yang menjenguk. Faqala kaifa huwa, maka dia bertanya bagaimana keadaannya. Qala salih, beliau menjawab keadaannya dalam keadaan baik. Qala man asabak, kemudian Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi bertanya kembali kepada sahabat Abdullah Ibnu Umar, man asabak, siapa yang menyebabkan dirimu tertimpa dengan musibah ini? Man ay man azak au man yusabbibu hadza, siapa yang melukaimu, yang menyebabkan engkau mengalami sakit demikian? Yang mana disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika itu nam sakit karena terluka di bagian kakinya, yaitu asabahu silah, beliau terkena senjata seperti nam pedang, tombak atau yang semisalnya. Al-muhim ketika itu ada luka di bagian kaki beliau radhiyallahu taala anhu. Naam, sebagaimana yang disebutkan di dalam sahih Al-Bukhari, beliau ada luka di bagian kakinya. Maka Al-Hajjaj bertanya, man asabak, siapa yang menyebabkan lukamu ini wahai Abdullah bin Umar? Qala, maka beliau menjawab, asabani man amara bihamlis silah fi yaumin la yahillu fihi hamluh. Asabani, yang menyebabkan diriku mendapatkan musibah ini adalah man amara bihamlis silah, adalah orang yang memerintahkan untuk mengangkat senjata. Fi yaumin la yahillu fihi hamluh, pada hari yang tidak halal padanya untuk membawa senjata. Maksudnya adalah orang yang memerintahkan untuk berperang, untuk melakukan peperangan, mengangkat senjata, yang mana padahal ketika itu perintah tersebut dikeluarkan pada hari yang sebetulnya tidak halal untuk melakukan peperangan. Maksudnya adalah hari Id. Hari Id adalah hari raya kaum muslimin yang hendaknya kaum muslimin bisa menahan dirinya dari peperangan dan tidak mengangkat senjata. Nam, akan tapi ketika itu ada orang yang memerintahkan untuk melakukan peperangan, mengangkat senjata, sehingga mengakibatkan ketika itu beliau terluka pada kakinya. Qala yakni Al-Hajjaj, dan yang beliau maksudkan dengan orang yang memerintahkan di sini adalah orang yang ada di hadapan beliau, yaitu siapa? Tadi yang mengunjungi beliau, Al-Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi. Naam. Dan bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Bukhari rahimahullah, bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menjawab dengan sarahah, dengan terang-terangan. Naam, kalau di sini tidak disebutkan siapa, hanya disebutkan dengan lafaz man, ada orang yang memerintahkan. Naam, maksudnya meskipun ma'ruf diketahui bahwasanya yang melaksanakan perintah itu adalah Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Tapi disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya beliau ketika itu menjawab dengan terang-terangan ketika ditanya man asabak, siapa yang menyebabkan dirimu mendapatkan musibah ini? Qala anta asabtani hadza. Qala, beliau menjawab, anta asabtani, engkaulah yang menyebabkan aku mendapatkan musibah ini. Engkau penyebabnya. Kamulah yang menyebabkan diriku mendapatkan luka ini. Maka Hajjaj ketika itu beliau kembali bertanya, wa kaifa, bagaimana kok bisa aku yang menyebabkan musibah yang ada pada dirimu ini? Qala, maka Abdullah bin Umar menjawab, amartani bihamlis silah fi yaumin la yahillu fihi hamlus silah wa fi makanin la yuhmalu fihi silah. Engkau memerintahkan kepadaku atau kepada rakyatnya untuk membawa senjata pada hari yang tidak halal padanya untuk mengambil senjata dan di tempat yang tidak diperbolehkan untuk mengangkat senjata atau melakukan peperangan. Naam, ini yang beliau sampaikan kepada khalif pemimpin ketika itu, Al-Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi. Naam, sehingga dapat diambil faedah pula di dalam hadis ini tentang munasahatu waliyul amr, menasihati penguasa tentunya dengan cara yang baik sebagaimana yang akan disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala. Naam, kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, fi hadzal athari dalilun ala munasahati ulatil umur min dzawil kafaat al-ilmiyah biuslubin fihi adabin wa sitrin wa bayanin lil haq. Kata Syekh Zaid rahimahullahu taala di dalam athar ini, yaitu atharnya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, terdapat sebuah dalil tentang apa, yaitu munasahati ulatil umur, tentang disyariatkannya untuk memberikan nasihat, masukan kepada mereka ulatul umur, para penguasa, naam, penguasa kaum muslimin, naam, terlebih ketika mereka, naam, mungkin terjatuh di dalam kesalahan. Tapi siapa yang berhak memberikan nasihat yang semacam ini, memberikan masukan kepada mereka para ulatul umur? Kata beliau rahimahullah, min dawil kafaat al-ilmiyah biuslubin fihi adabin wasitrin wabayanil haq. Adalah yang pertama, hendaknya nasihat tersebut disampaikan oleh mereka orang-orang yang zau al-kafaat al-ilmiyah, memiliki kemampuan dari segi ilmu agama. Naam, oleh mereka para ulama, orang-orang yang sudah mempelajari Al-Quran dan Sunnah, memiliki dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis, mereka memiliki kemampuan tersebut, hendaknya mereka menyampaikan nasihat tersebut kepada penguasa, menegur kesalahan yang mereka terjatuh di dalamnya. Kemudian yang kedua, selain nasihat tersebut disampaikan oleh ahlul ilm, memiliki kemampuan ilmu, demikian pula biuslubin fihi adabin wasitrin wabayanil haq. Nasihat tersebut hendaknya disampaikan dengan cara, naam, yang di dalamnya penuh dengan adab, sopan santun, wasitrin, dan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak dilakukan di hadapan umum atau di hadapan publik. Naam, hendaknya nasihat tersebut disampaikan dengan adab dan ditutupi dari pihak lain, tidak di atas mimbar atau di tempat-tempat umum, yang ini akan menjatuhkan wibawa mereka para penguasa ewulatu umuril muslimin. Naam, ini yang beliau jelaskan. Naam, siapa yang berhak menyampaikan nasihat dan bagaimana cara menyampaikan nasihat, yaitu adalah mereka para ahlul ilm yang memiliki kemampuan ilmiah, kemudian disampaikan dengan penuh adab dan dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, wabayanil haq, dan tujuannya di dalam menasihati penguasa adalah karena ingin menyampaikan kebenaran, menjelaskan kebenaran kepada mereka para ulatul umur, para penguasa, inilah yang hak, inilah yang benar, naam, inilah yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sehingga nasihat tersebut bukan karena didasari dengan perasaan atau didasari karena urusan-urusan dunia atau urusan pribadi, tidak. Naam, akan tapi munasahatu waliyul amr, menasihati penguasa sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Abdullah bin Umar di sini adalah karena ingin menjelaskan kebenaran, bahwasanya tidak selayaknya memerintahkan rakyat untuk naam melakukan peperangan di hari yang di situ dilarang di dalam syariat Islam, yang di situ diharamkan untuk melakukan peperangan. Qala wa fihi aidan dalilun ala karahati hamlis silah fil jum'ah wal a'yad illa li hajatin darurah illa li hajatin daruriyah. Demikian pula faedah yang bisa kita ambil dari atsar Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ini adalah bahwasanya padanya terdapat sebuah dalil tentang karahatu hamlis silah fil jum'ah wal a'yad, dimakruhkan, haram hukumnya untuk mengangkat senjata, untuk melakukan peperangan fil jum'ah wal a'yad di waktu-waktu tertentu, yaitu diantaranya adalah ketika waktu Jumat dan hari-hari raya, dan hari pada hari raya. Illa li hajatin daruriyah, kecuali ketika pada waktu tersebut ada kebutuhan darurat yang harus dilakukan. Nah, seperti untuk menjaga diri, membela harga diri dan kehormatan, atau membela, nah, menyelamatkan harta bendanya, maka ini dikecualikan, diperbolehkan untuk dia mengangkat senjata meskipun di waktu yang terlarang. Nah, ini faedah yang beliau sebutkan dari asar ini, dan syahid dari bab yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala adalah jelas. Nah, hendaknya ketika al-marid, orang yang sakit, dia ditanya tentang bagaimana keadaannya, bagaimana kabarnya, bagaimana sakitnya, hendaknya dia memberikan jawaban-jawaban yang bagus, jawaban-jawaban yang mengenakkan, dan tidak boleh dia mengeluh, berkeluh kesah, naam, kepada al-a'id, kepada orang yang menjenguknya atau yang semisalnya. Naam, adapun bab yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alamissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.